Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله. Kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Ibnu Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Qala rahimahullah taala, dikatakan oleh beliau rahimahullah taala selanjutnya qauluhu lubsul khalqah wal khair, memakai sesuatu yang melingkar atau gelang dan yang lainnya, wal khair dan benang. Dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala, al halqah min hadid au zahab au fidah. Yang dimaksud dengan halqah di sini adalah halqah min hadid, gelang yang terbuat dari besi, au dhahab, atau yang terbuat dari emas, au fiddah, ataupun yang terbuat dari perak, au ma asbaha dhalik, atau yang serupa dengan itu, sesuatu yang melingkar di tubuh. Bentuknya bisa gelang, bisa kalung, giwang, anting dan sebagainya. Nah, wal khayt ma'ruf, sedangkan khayt benang ma'ruf, dikenal. Ya, yeah. Benang yang dipakaikan di anak kecil atau di hewan-hewan maupun yang lain sama. Qauluhu wa nahwihima, dan yang semisal dengan keduanya, kal murassaat, seperti murassaat, seperti manik-manik yang disusun menjadi gelang, kalung dan sebagainya. Wa kaman yasna syakalan muayyanan min nuhas, atau seperti orang yang membuat satu bentuk tertentu dari tembaga atau ghairihi ataupun yang lainnya, li taf'il bala, yang tujuannya untuk menolak bala, au yu'alliq ala nafsihi syai'an, atau dia kalungkan pada dirinya sesuatu, min ajza'il hayawanat, dari anggota-anggota tubuh hewan, apakah tanduknya, apakah taringnya, atau apa saja, kukunya dan sebagainya. Wan nas kanu ya'alliqunal qurbal baliyah ala sayyarah, dan manusia dahulu mereka mengikatkan pin-pin di kendaraan-kendaraan mereka, di tunggangan-tunggangan mereka. Apakah pinnya berupa kalung, lonceng, ya, ataupun yang lain-lainnya. Wa nahwiha, dan yang lain-lainnya. Lidaf'il 'ain, yang tujuannya untuk menolak 'ain. Menolak 'ain. Hatta idza ra'aha syekh asy-syakhsu nafarat nafsuhu fala ya'inu, sampai ketika seseorang itu melihatnya, dia lari darinya, tidak mau melihatnya, karena kadang yang digalungkan sesuatu yang mengerikan dari anggota-anggota tubuh hewan ataupun yang lainnya. Ya, kadang yang digalungkan itu taringnya, gadingnya dan sebagainya. Fala ya'in, sehingga seseorang tidak bisa memberikan ain, memberikan dampak ain dari pandangannya. Nah, Qala rahimallahu ta'ala qawlu li raf'il bala au daf'ihi, yang tujuannya untuk mengangkat bala ataupun mengalak bala. Al-farqu bainahuma, adapun perbedaan dari keduanya, jadi antara mengangkat bala dengan menolak bala, anna raf'a ba'da nuzulil bala, bahwa mengangkat bala maksudnya adalah setelah turunnya bala itu. Wa daf'u qabla nuzul al bala, sedangkan menolak bala adalah sebelum turunnya bala. Maka ini perbedaannya antara mengangkat dengan menolak. Wa Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala la yunkiru sabab as-sahih li raf'i aw daf'i. Di dalam pembahasan beliau ini, Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala tidak mengingkari sebab yang sahih, tidak mengingkari sebab yang sahih untuk menolak ataupun untuk mengangkat bala. Wa innama yunkiru sabab ghairu sahih, tetapi yang beliau ingkari adalah sebab yang tidak sahih. Sebab yang tidak sahih. Nah, yakni sebab yang tidak secara syar'i maupun tidak secara qadari dia dijadikan sebagai sebab. Maka ini yang diingkari. Adapun sebab yang sahih, maka dibolehkan, dibenarkan. Nah, demikian. Misalkan apa? Misalkan seseorang membaca mu'awidzatain sebelum tidur, atau membaca ayat kursi, atau membaca awal surat Al-Baqarah, pertengahan surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah, maka yang demikian tidak, maka yang demikian dibenarkan, tidak diingkari. Ya, tidak diingkari sama sekali. Atau ketika dia seseorang turun ke satu tempat, dia berdoa dengan mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tammah min kulli masyari ma khalaq dan seterusnya, maka ini juga apa? Juga dibenarkan. Iya. Bi raf'il bala ataupun daf'il bala. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wa qaulullah ta'ala. Kemudian dalil berikutnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 38. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri. Qul, katakan wahai Nabi, afara'aytum, apa pendapat kalian? Maksudnya, beritakan kepadaku, ma tad'una min dunillah, tentang apa yang kalian sembah, tentang apa yang kalian mintakan, mintai, tentang apa yang kalian doa, panjatkan doa kepadanya dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. In aradani Allahu bidur, kalau seandainya Allah menginginkan aku tertimpa madarat, hal hunna kashifatu durri, apakah mereka-mereka yang kalian ibadahi itu bisa menahan madarat tersebut? Nah, maka di sini kata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, wa qaulullahi ta'ala wa qauluhu Allah ta'ala dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, afara'aytum ay akhbiruni, makna afara'aytum adalah akhbiruni, beritahukan kepadaku. Kenapa kok maknanya seperti ini? Wa hadha tafsirun bilazim, ini namanya tafsir bilazim, tafsiran dengan lazimul qaul, tafsir dengan lazimul qaul. Dan sudah sering saya apa, sudah saya sering saya jelaskan bahwasanya lazimul qaul itu dibenarkan selama bersumber dari apa? Dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun dari ucapan selain itu, maka tidak dibenarkan lazimul qaul. Ya, harus ada tasrih, harus ada kejelasan dari orang yang menyebutkannya, maksudnya apa? Ya, begitu. Tidak boleh kita mengatakan kalau kamu mengatakan demikian berarti demikian, tidak bisa. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada lazimul qaul selain dari firman Allah dan Rasulnya. Kalau firman Allah dan sabda Rasulnya, maka bisa kita menerapkan lazimul qaul. Kalau ucapan seseorang, maka apa? Maka harus dimintakan tafsirnya. Apa maksudnya dari ucapan kamu? apakah ucapan kamu mengandung bermakna demikian-demikian atau bukan demikian. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar kita tidak su'udzon, tidak berprasangka buruk pada seseorang, ya, dan tidak menghukumi seseorang di luar batas zahirnya, ya, tidak menghukumi seseorang di luar dari batas zahirnya. Tapi kan kamu mengatakan demikian, ya, tidak bisa, tetap harus tanya maksudnya apa, begitu, ya, baik. Maka ini wahada tafsirun bil lazim. Maka ini adalah tafsir bil lazim, tafsir dengan kelaziman, konsekuensi dari ucapan tersebut. Apa maksudnya? Li'anna man ra'a akhbara. Karena orang yang melihat, dialah yang bisa memberitakan. Ya. Orang yang melihat, dialah yang bisa memberitakan. Karena orang yang cuma mendengar, dia tidak bisa memberitakan dengan sebenarnya. Tapi orang yang melihat, maka dia bisa memberitakan. Baik. Wa illa, kalau tidak demikian, fahiya istifhamun an ru'yatin, maka itu adalah merupakan istifham, bentuk pertanyaan dari sebuah penglihatan. Nah, dan ru'yah itu terbagi menjadi dua, ru'yah basariyah dengan ru'yah qalbiyah. Melihat itu terbagi menjadi dua, ru'yah basariyah, melihat dengan mata kepala, ya, dengan ru'yah basariyah, yakni pengetahuan, ilmu, ya. Baik. Sehingga dari sini apa? Dari sini nanti kita akan mengetahui i'rabnya. Mengetahui apa? I'rabnya, kemana larinya? Ya. Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ara'aita, apa yang kamu lihat? Ya, maksudnya apa? Beritahukan kepadaku. Alladhi yukadzibu bid-din, tentang orang yang mendustakan agama. Ay, maksudnya kata Syekh, akhbirni, beritahukan kepadaku, mahal man kadzdzaba bid-din, apa kondisi orang yang mendustakan agama. Jadi berarti di sini apa? Di sini kata Syekh Utsaimin ada dua kemungkinan. Wahia ra'aita, di sini apa? Tansibu maf'ulain, bisa menasabkan dua maf'ul. Kalau menasabkan dua maf'ul berarti apa? Min akhwat siapa? Siapa nak? Min akhwatnya siapa berarti? Ra'ai, ro'a. Min akhwat, ada akhwatu kana, ya. Berarti ini akhwat apa? Akhwatnya dhanna, ya. Akhwatnya apa? Dhanna, dhanna wa akhwatuha, ya. Begitu, dhanna, dhantu, wa khiltu, ya, ya, wa hasibtu, wa za'amtu, dan seterusnya, ya. Baik, ini dhanna, pembahasannya dhanna wa akhwatuha, ya. Baik, kenapa? Karena tansibu maf'ulai, bisa menasabkan dua maf'ul, ya. Al-maf'ul awal mufrad, maf'ul awalnya berarti apa? Bentuknya mufrad dia, yaitu apa? Yaitu ma, ini mahal. Ma, dia apa? Mufrad. Ya. Wasani jumlah istifhamiyah. Sedangkan yang kedua jumlah istifhamiyah. Berarti maf'ul keduanya mana berarti? Mahdzuf di sini. Berarti maf'ul yang keduanya apa? Mahdzuf. Takdirnya apa? Man huwa. Begitu. Berarti akhbirni mahalu man kadzdzaba bid-din, man huwa. Begitu. Maf'ul yang pertama mahal, ma di sini mufrad. Maf'ul yang kedua apa? Maf'ul yang keduanya adalah dalam bentuk jumlah, man huwa, begitu. Ya. Baik. Sehingga qauluhuma, sehingga pada ayat tadi qul afara'aytum ma tad'una min dunillah. Ma di sini adalah maf'ulul awal li ra'aytum. Ma adalah maf'ul pertama bagi kalimat ra'aytum, ya. Baik. Berarti dalam bentuk apa? Mufrad di sini, ya. Wal maf'ulus tsani jumlah. Sedangkan maf'ul yang kedua dalam bentuk jumlah. Dalam bentuk apa? Jumlah. Apa berarti? In aradani Allahu bidur. Jumlah in aradani Allahu bidur. Ini. Baik. Ini adalah maf'ul yang kedua. Wa qawluhu tad'una, sedangkan kalimat tad'un al-muradu bidu'a du'a'ul ibadah wa du'a'ul mas'alah. Yang dimaksud dengan tad'un di sini adalah bisa bermakna doa berupa doa permintaan, bisa juga doa berupa apa? Doa ibadah. Ya, berarti bisa kita terjemahkan, katakanlah, beritahukan kepadaku ma tad'una min dunillah, tentang apa yang sudah kalian, tentang apa yang kalian ibadahi. Bisa. Atau tentang apa yang kalian panjatkan doa kepada mereka. Ya. Artinya apa? Tentang apa yang kalian minta. Baik. Demikian. Fahum yad'una hadil asnan du'aan ibadah atau du'a ibadatin. Karena mereka berdoa atau beribadah kepada berhala-berhala ini dengan doa ibadah. Dengan doa ibadah. Fayata'abbaduna laha bin nadar wa dhabhi wa ruku'i wa sujud. Sehingga mereka beribadah kepada berhala-berhala ini dengan nadarnya, dengan menyembelih, dengan rukuk, dengan sujud. Wa yad'unaha du'aan mas'alah. Dan bahkan mereka juga beribadah kepada berhala-berhala tersebut dengan doa permasalahan, dengan doa permintaan. Apa? Lidaf'il dur. Karena mereka meminta untuk ditolaknya bala. Ya. Mereka meminta apa? Ditolaknya ad-dur, malapetaka. Ya. Aujal bin naf'i, atau untuk meminta kemanfaatan. Ya. Karena ayat setelahnya apa? Tentang rahmah, ya. Begitu. Baik. Fallahu subhanahu idza arada bi 'abdihi dharran la tastati'u al-asnamu an takshifahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada hambanya satu malapetaka menimpa dia, la tastati'ul asnam, maka berhala-berhala tersebut tidak akan sanggup antakshifahu, untuk menyingkapnya, untuk mengangkatnya. Ya, tidak akan sanggup. Wa in aradahu birahmatin, dan kalau Allah menginginkan sebuah rahmah itu menimpa seorang hamba, la tastati'u antum sika rahmata anhu, maka berhala-berhala itu tidak akan sanggup untuk menahan rahmat Allah dari hamba tersebut. Ini ya, berarti apa di sini? Bisa dua-duanya, bisa doa ibadah, bisa juga doa permintaan. Ya. Nah, fa hiya la takshifu ad-durra wa la tamna'u naf'a, maka berhala-berhala itu tidak bisa mengangkat ad-dur, malapetaka, wa la tamna'u naf'a, dan tidak bisa mencegah kemanfaatan. Falimadza tu'bad, maka mengapa mereka harus diibadahi, mengapa mereka diibadahi, dimintai? Ya. Demikian. Qauluhu wa qauluhu kashifatu, sedangkan firman Allah Ta'ala kashifatu yashmulu daf'a wa raf'a, yang dimaksud di sini adalah mencakup ad-daf'a wa raf'a, mencegah dan mengangkat. Fahiya la takshifu durra bidaf'ihi wa ib'adihi, maka berhala-berhala itu tidak akan mungkin bisa menyingkap madarat dengan cara mencegahnya ataupun menjauhkannya. Wala takshifahu biraf'ihi wa izalati, tidak akan pula bisa menyingkapnya dengan jalan mengangkatnya maupun ataupun menghilangkannya. Wa qawluhu, dan juga firman Allah Ta'ala qul hasbiyallah, ya, di akhir ayat Allah memerintahkan kepada nabinya, qul, katakan wahai nabi, hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah. Ay kafini, hasbi maksudnya apa? Kafini, cukuplah bagiku. Wal hasbu al kifayah, Karena kata al-hasbu adalah al-kifayah. Kata al-hasbu, al-kifayah, mencukupi. Wa minhu qawlu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Jaza'an, sebagai balasan, min rabbik, dari Rabbu, ata'an hisaba, sebagai pemberian yang mencukupi. Ya, hisaban, apa, ata'an hisaba. Ini min al-hasab, wa huwa al-kifayah. Ini dari kata al-hasbu, yang mana maknanya adalah al-kifayah, kecukupan. Sehingga wal wahasbi, dan kalimat hasbi ini mubtada, kedudukannya sebagai mubtada. Ya, walafdul jalalah khabar, sedangkan lafdul jalalah kedudukannya sebagai khabar. Ya, kenapa kok hasbi sebagai mubtada, kenapa tidak khabar saja? Ya, nah, bukankah lafdul jalalah a'raful ma'arif? Ya, lafzul jalalah dikatakan oleh para anuhat a'rasul ma'arif, ya, isim ma'rifat yang paling ma'rifat adalah lafzul jalalah. Kenapa? Karena semuanya merujuk kepada lafzul jalalah, ya, Abdullah, ya, begitu kan, Amatullah, ya, semuanya merujuk kepada Allah tabaraka wa ta'ala, didofahkan yang kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, kenapa berarti tidak menjadi khabar saja jadi hasbi? Bukankah hasbi idhofah? Ya, idhofah kepada ma'rifah, sehingga asalnya dia tidak ma'rifat. Asalnya apa? Hasbun, ya. Hasbun apa? Nakira. Karena dia idhofah kepada ma'rifah menjadi mu'arraf. Ya, menjadi mu'arraf bin ma'rifah. Demikian. Berarti tidak lebih kuat daripada lafzul jalalah. Ya. Kalau tidak lebih kuat, kenapa tidak menjadi khabar saja? Nah, kata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, wa hadha ablagh, karena posisi seperti ini lebih ablagh, lebih balih, lebih dalam maknanya. Ya, dari sisi konteks balaghahnya lebih dalam maknanya. Nah, wa qila al-aksu, ada juga yang mengatakan sebaliknya. Maksudnya sebaliknya apa? Hasbi adalah khabar, ya, walafdul jalalah mubtada, begitu. Warraji al-awwal, pendapat yang raji, yang pertama. Loh, kenapa yang pertama? Bukankah kalau misalkan khabarnya didahulukan, berarti apa? Tufidil hasr, ya, memberikan konsekuensi hasr. Ya, misalkan apa? Mamnu' ad-dukhul, ya. Atau jangan seperti itu, ya. Yang lainnya, misalkan alaihi, atau dalam surah Al-Fatihah saja, iyyaka na'budu, ya. Ketika ma'mulnya didahulukan daripada amilnya, maka apa? Yufidul hasab, ya. Yufidul hasab. Nah, demikian. Atau misalkan fil fasli zaitun, ma fi dari illa rajul, misalkan. Maka apa? Semuanya menunjukkan apa? Fasr. Baik, kata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, ar-raji al-awwal, yang raji adalah pendapat yang pertama, yaitu hasbi mubtada wa lafdul jalalah khabar. Kenapa? Liwajhain, dari dua sisi. Al-awwal, yang pertama, annal asla, bahwa hukum asal dalam kaidah bahasa Arab adalah adamut taqdim wa ta'khir, tidak adanya takdim dan ta'khir. Artinya apa? Yang awalnya, yang haknya di depan, maka dia harus di depan. Yang haknya di akhir, maka dia harus di akhir. Ya, contohnya apa? Contohnya misalkan antara fa'il dengan maf'ul bihi, mana yang lebih dulu harus di depan, kan? Fa'il, ya, fa'il daripada maf'ul bihnya. Baik, sehingga apa? Sehingga kalau ada fi'il, ya, kemudian ada dua isim di situ, ya, maka apa? Maka yang didahulukan adalah fa'ilnya, baru maf'ul bihnya. Ya. Misalkan kataba Muhammadun risalatan. Ya, berarti Muhammad apa? Sebagai fa'il. Jangan dibaca kataba Muhammadan risalatun. Kan begitu ya? Jangan. Kenapa? Karena yang di depan itu harus fa'il. Baru yang belakangnya maf'ul bih. Nah, kan begitu. Ya. Nah, demikian. Ya. Baik. Itu maksudnya. Demikian juga dengan mubtada. Berarti kalau hasbi itu mubtada, dia tidak perlu menggeser lagi. Beda kalau misalkan hasbi khabar. Berarti apa? Berarti mubtadanya digeser di akhir. Ya. Begitu. Nah, kalau demikian berarti apa? Berarti annal asla adamu taqdim, taqdim wa ta'khir. Hukum asalnya dalam bahasa Arab itu tidak ada yang didahulukan dan tidak ada yang diakhirkan. Baik. Asani, itu alasan pertama. Asani yang kedua, alasan kedua, anna kaulaka hasbi Allah fi hasrul hasbi fillah. Di dalamnya mengandung hasrul hasbi. Pembatasan tentang al-hasbunya. Al-hasbunya yang dibatasi. Yaitu apa? Fillah. Hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat maksudnya hasbi Allah la ghairu. Maksudnya adalah cukup bagiku Allah, bukan yang lainnya. Ini maknanya. Ya. Fahuwa kaqaulika, maka ini maknanya sama seperti ucapanmu, la hasbali illallah. Tidak ada yang mencukupkan bagiku kecuali Allah. Ya, bikhilafi kaulika, berbeda dengan ucapanmu, Allahu hasbi. Allahu hasbi. Allah yang cukup bagiku. Ya, Allah yang mencukupi bagiku. Maka kata Syekh Muhammad, laisa fihil ahasrul mazkur. Maka dalam kalimat ini tidak ada pembatasan. Di dalam kalimat yang disebutkan tadi. Fala yadullu ala hasil hasbi fillah. Sehingga tidak menunjukkan adanya pembatasan al-hasbu fillah. Bahwa kecukupan itu hanya ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Qawlu. Kemudian ucapan berikutnya. Alaihi yatawakkalul mutawakkilu. Lihat. Ini juga sama. Ya. Lihat. Di sini apa? Ma'mulnya didahulukan. Ya. Baik. Di sini ma'mulnya didahulukan. Kenapa tidak mengikuti ini saja? Baik. Alasannya dua alasan tadi. Nah, maka kata Syekh Nusaymin, Qudimal jar wal majrur li'ifadatil hasr. Kalau dalam konteks ini, kenapa didahulukan jar majrurnya? Bukankah jar majrur harusnya diakhirkan? Kenapa? Karena jar majrur muta'alik bi fi'il apa? Yatawakkal. Kan begitu ya? Nah, kenapa di sini didahulukan? Li'ifadatil hasr. Kata Syekh Muhammad, kutimal jar wal majrur, didahulukan bentuk jar majrurnya, yaitu alaihi li'ifadatil hasr, untuk memberikan faedah pembatasan. Yani hanya kepada Allah hendaknya orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Kenapa? Li'anna taqdima mahabbuhu ta'khir yufidul hasr. Karena mendahulukan sesuatu yang haknya diakhirkan menjadi di depan, ini memberikan faedah al-hasr, pembatasan. Wal makna, sedangkan maknanya adalah annal mutawakkila hakikatan wal mutawakkilu ala Allah. Maknanya berarti apa? Bahwa orang yang bertawakal dengan hakiki adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Begitu. Ya. Amal ladhi yatawakkal al asnam. Adapun orang-orang yang bertawakal kepada berhala-berhala, wal awliya wal adriha, kepada para wali dan kuburan-kuburan, falaysa bimutawakkilin ala Allah ta'ala, maka dia bukanlah orang yang bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, maka yang disebutkan apa? Man tawakkala ala syai'in wukila ilaih. Barang siapa yang bertawakal kepada sesuatu, maka akan diserahkan kepada yang dia bertawakal kepadanya. Ya, oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wasallam di pagi hari dan sore hari selalu beliau berdoa, ya, berlindung dari apa? Dari bertawakal kepada dirinya sendiri. Ya. Nah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri walaupun sekejap. Lihat. Kenapa? Karena kaidahnya kata Rasulullah SAW apa? Man tawakkala 'ala syai'in wukila ilaih. Barang siapa yang bertawakal kepada sesuatu, maka akan diserahkan kepada yang dia bertawakal kepadanya. Ya. Kalau dia bertawakal pada dirinya sendiri, merasa mampu dirinya sendiri, maka apa? Maka dia akan diserahkan urusannya pada dirinya sendiri. La'udzubillah. Ya, jangan sampai kita bertawakal walaupun kepada diri kita sendiri. Bertawakal hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, demikian. Sehingga kata Syekh, "Hadza la yunafi ay yaqil insan insanan fi syai'in wa ya'tamid 'alaih." Dan ini tidak bertentangan dengan apa? Seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain. Wa ya'tamid 'alaih, kemudian dia menyandarkan diri kepada orang tersebut. Kenapa? Li'anna hunaka farqan baina tawakkul 'alal insan alladhi yaf'alu laka syai'an bi amrik wa baina tawakkulika 'ala Allah. Karena di sana ada perbedaan antara seseorang yang bertawakal, seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perintahmu, wa baina tawakkulika 'ala Allah. Itu berbeda dengan tawakalmu kepada Allah. Apa perbedaannya? Li'anna tawakkulaka 'ala Allah i'tiqaduka. Karena tawakalmu kepada Allah itu menunjukkan keyakinanmu anna biyadihi naf'u wa dharr, bahwa di tangan Allah lah kemanfaatan dan kemadaratan. Wa annaka mutazallil, dan engkau merendahkan diri kepada Allah. Mu'tamidin 'alaih, engkau mu'tamidun 'alaih, engkau bersandarkan diri kepadanya. Muftaqirun ilaih, engkau butuh kepada Allah. Mufawwidun amraka ilaih, engkau serahkan urusanmu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini perbedaannya, ya, ketika kita bertawakal kepada Allah, maka dibarengi dengan apa? Dengan kecintaan kita kepada Allah dan merendahkan diri kepada Allah. Beda dengan apa? Kita serahkan urusan kita kepada seseorang. Kenapa? Karena kita menyerahkannya dengan perintah. Ya, nih, kamu belanjakan ini, itu. Berarti apa? Kita serahkan urusan kita pada orang itu. Tetapi apa? Dengan adanya perintah. Ya. Tapi kalau kita bertawakal kepada Allah, apa? Bukan perintah. Kenapa? Karena namanya perintah itu apa? Satu perkara yang diperintahkan dari atas ke bawah. Tapi kalau dari bawah ke atas, itu namanya apa? Doa. Ya, permintaan. Ya. Kalau meminta sesuatu dari bawah ke atas, itu namanya apa? Doa, permintaan. Tapi kalau turunnya dari atas ke bawah, itu namanya apa? Perintah. Enggak ada perintah namanya dari bawah ke atas, itu enggak ada. Ya, lancar kalau seperti itu. Ya. Nah, demikian. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita bertawakal kepada Allah, berbeda dengan kita menyerahkan urusan kita kepada orang lain. Kalau kita bertawakal kepada Allah, dibarengi dengan rasa cinta kita dan kita merendahkan diri kepada Allah. Tapi kalau kita memerintahkan orang lain, itu apa? Dibarengi dengan apa? Dengan kepercayaan saja. Tidak dibarengi dengan kita merendahkan diri dan tidak cinta kepada orang tersebut, kecuali kalau setelah dia menjalankan perintah tersebut. Nah, demikian ikhwati azan wa sakumullah. نعم نقتدي بهذا القدر أقول قولي هذا أستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله